Baliknya dari perang Hunain, Nabi SAW balik ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah. Jadi miqatnya bukan Dzulhulaifah. Dia berangkat melewati Dzulhulaifah karena tujuan ke Mekah bukan untuk umrah, adalah untuk peperangan, untuk menaklukkan kota Mekah. Setelah selesai, Nabi SAW balik lagi ke Mekah untuk melaksanakan umrah dan bermiqat dari tanah halal, yaitu Ji'rana atau Ji'rana. Ya, ini permasalahan boleh masuk Mekah tanpa berihram. Banyak sekali sekarang ini orang-orang yang masuk Mekah tanpa ihram. Pekerja-pekerja yang tujuannya masuk ke Mekah itu untuk bekerja. Ya, dia datang misalnya dari kota-kota lain di Arab Saudi sana untuk menuju Mekah membawa barang, ya, membawa barang makanan atau buah-buahan atau daging-daging atau yang lainnya untuk disuplai di kota Mekah, dan mereka masuk kota Mekah tanpa ihram. Begitu juga bahkan di musim haji, banyak orang-orang itu yang masuk kota Mekah tidak berihram, seperti supir-supir musiman, ya, supir angkutan jemaah haji yang kerjanya datang ke kota Mekah untuk menjadi supir, dan mereka masuk kota Mekah tanpa berihram. Ya, ini fakta-fakta yang kita ceritakan sekarang ini, dan pembahasannya terkait dengan keadaan ini, bolehnya masuk kota Mekah tanpa berihram. Kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini, 3231. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdullah bin Maslama al-Qanabi wa Yahya ibn Yahya wa Qutaibah ibn Sa'id, amma al-Qanabi faqala qara'tu ala Malik ibn Anas, wa amma Qutaibah faqala haddatsana Malik wa qala Yahya wal-lafdhu lah, qultu li Malik أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، فقال مالك نعم. Hadis ini banyak sekali faedah-faedah tentang masalah ilmu hadis. Di sini Imam Muslim mendapatkan dari 3 orang guru. Hadis ini didapatkan oleh Imam Muslim dalam riwayat ini dari 3 orang guru. Yang pertama gurunya Abdullah ibn Maslama al-Qanabi. Kemudian yang kedua Yahya ibn Yahya. Kemudian yang ketiga Qutaibah ibn Sa'id. Setiap orang dari 3 guru ini mendapatkan dari gurunya yang satu orang, tetapi caranya berbeda. 3 orang guru Imam Muslim ini mendapatkan dari satu orang guru, cuma cara mendapatkan hadis ini berbeda-beda. Adapun Abdullah bin Maslama al-Qanabi mendapatkan dengan cara membaca, dengan cara membaca buku yang sudah dikumpulkan oleh Imam Malik. Maka dia mengatakan qara'tu ala Malik ibn Anas. Hadis ini didapatkan oleh Abdullah bin Maslama dengan cara membaca kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik. Sementara gurunya Qutaibah ibn Sa'id itu mendapatkan dengan cara Imam Malik sendiri yang membacakan hadis kepadanya, menyampaikan hadis itu kepada Qutaibah. Kemudian guru kepada Qutaibah. Kemudian gurunya yang lain, yaitu Yahya ibnu Yahya, justru yang sekarang lafaz dari dia mendapatkan bukan dengan cara salah satu dari kedua tadi, bukan dengan cara membacakan hadis kepada Imam Malik, Imam Malik mendengar hadis itu sudah kumpulan Imam Malik, bukan juga dengan cara Imam Malik menyampaikan hadis kepadanya, dah cuma melalui pertanyaan. Ya, Yahya ibnu Yahya ini mendapatkan hadis ini dari Imam Malik dengan cara bertanya. Dengan cara bertanya. Apa katanya? Dan ini yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya ini, dalam kitab ini, yaitu riwayat Yahya ibn Yahya dari Imam Malik. Yahya ibn Yahya mendapatkan hadis ini dengan cara bertanya kepada Imam Malik. Bentuk pertanyaannya apa? Kata Yahya bin Yahya kepada Imam Malik, ahaddathaka bin Shihabin an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala amal fath wa ala ra'sihi mighfar falamma naza'ahu ja'ahu rajulun faqala ibnu khatal faqala ibnu khatal muta'alliqun bi astari al-ka'bah faqala uqtulu. Ini ucapan siapa? Bukan ucapan Imam Malik hadis ini. Dia ucapan muridnya, Yahya bin Yahya. Kata Yahya, wahai guruku, benarkah engkau mendengar dari Ibnu Shihab, dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW masuk ke kota Mekah pada tahun penaklukan kota Mekah. Ketika dia masuk itu di atas kepalanya bukan terbuka, tetapi justru ada sesuatu, yaitu mighfar. Mighfar itu semacam helm, yaitu alat yang digunakan untuk melindungi kepala saat berperang, ketika berperang. Jadi Nabi SAW masuk ke kota Mekah, ketika penaklukan kota Mekah itu di atas kepalanya ada pelindung kepala, ya, dalam peperangan. Itu pertanyaan dari Yahya ibnu Yahya kepada Imam Malik. Kemudian ketika dia mencopot, membukanya setelah sampai di kota Mekah, falamma naza'ahu ja'ahu rajulun. Ketika dia telah buka pelindung kepala tersebut, tiba-tiba datang kepadanya seseorang dan berkata orang tadi, Ibnu Khatal, seseorang dari orang kafir yang benar keras dan sangat lancang menghina dan mencela Nabi, memusuhi Nabi. Ibnu Khatal ini, para ulama berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan namanya Abdullah, ada yang mengatakan namanya Abdul Aziz, dan tetapi dia terkenal dengan Ibnu Khatal, atau dalam riwayat lain Ibnu Akhtal. Kata orang tadi, setelah Nabi buka pelindung kepalanya, Ibnu Khatal, ya Rasulullah, sekarang bergelantungan atau bergantung di dinding Ka'bah, atau bergantung di sitar Ka'bah, tirai Ka'bah, kiswah Ka'bah. Kata Nabi SAW, bunuh dia. Itulah hadisnya. Dan ini hadis itu dibacakan oleh siapa? Yang membaca bukan Imam Malik, yang membaca Yahya bin Yahya, tetapi dalam bentuk bertanya, apakah benar engkau mendengarkan hadis ini dari Ibnu Syihab? Kata Imam Malik, iya. Jadi begitu caranya dia mendapatkan hadis. Kata-kata iya saja, iya. Ya, hadis itu didengar oleh Yahya bin Yahya dari yang lain, dan mereka mengatakan hadis ini juga ada dari Imam Malik. Maka Yahya bin Yahya bertanya kepada Malik, benar engkau telah mendapatkan hadis ini dari Ibnu Syihab, dari Anas, dari Nabi? Kata Imam Malik, benar. Maka seakan-akan dia telah berguru kepada Imam Malik. Kata-kata benar itu, seakan-akan dia telah berguru kepada Imam Malik. Dan ini yang dinukilkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya. Setelah faedah tentang ilmu hadis itu, kita masuk kepada kandungan hadis ini yang terkait dengan bunyi bab, yaitu boleh masuk Mekah tanpa ihram. Jelas sekali hadis ini menyatakan bahwasanya Nabi masuk ke kota Mekah bukan kepalanya terbuka, karena kalau terbuka dia dalam keadaan ihram. Tidak boleh seseorang dalam keadaan ihram menutup kepalanya. Dan kedua, yang dipakainya justru pelindung kepala dari ketika hendak berperang. Ya, pelindung kepala ketika berperang. Jadi Nabi SAW dalam hadis ini dinyatakan masuk ke kota Mekah tanpa menggunakan pakaian ihram. Itu dalil yang kita petik dari hadis ini untuk mendukung apa yang dibawakan oleh Imam Nawawi di bunyi bab boleh masuk Mekah tanpa berihram, karena ini yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Bukan berarti orang yang, misalnya orang yang niatnya masuk Mekah untuk ihram, untuk umrah, tetapi dia pakai ihram, ini tidak benar. Maksudnya masuk ke kota Mekah tanpa ada niat umrah. Ya, tanpa ada niat umrah, tanpa ada niat haji, dia masuk kota Mekah, berarti dia tidak pakai ihram. Bukan maksudnya orang yang datang ke Mekah untuk umrah kemudian dia boleh pakai pakaian biasa, enggak. Ya, dia datang untuk berangkat ke kota Mekah untuk haji, tetapi dia boleh pakai pakaian biasa, enggak. Ini dia telah melakukan pelanggaran. Yang dimaksud oleh bab ini adalah orang ke Mekah itu bisa saja tanpa tujuannya umrah atau haji. Berarti dia tidak memakai pakaian ihram. Seperti yang terjadi pada Nabi SAW, dari situlah para ulama menyimpulkan. Kemudian ada faedah yang kita petik dari hadis ini, yaitu tentang Ibnu Khattal tadi. Jauh sebelum sampai ke kota Mekah, Nabi sudah memberikan pengumuman melalui utusan-utusannya. Pengumumannya diantaranya adalah barang siapa yang masuk ke masjid, maksudnya masjid Ka'bah, aman. Barang siapa yang masuk ke masjid Ka'bah, maka dia aman, maksudnya tidak akan teraniaya, tidak akan disiksa, tidak akan dibunuh. Dari belum masuk kota Mekah lagi sudah memberikan kesempatan agar orang tidak, ini dalam konteks peperangan ini, memberikan kesempatan orang selamat dari senjata. Barang siapa yang masuk ke dalam masjid haram, maka dia pasti aman. Jaminan dari Nabi SAW. Kemudian dalam Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Ini menunjukkan juga kemuliaan Abu Sufyan yang masuk Islamnya setelah penaklukan kota Mekah. Dan ini juga termasuk untuk dorongan mu'allaf qulubuhum, untuk dia ditarik hatinya. Makanya setelah itu dia masuk Islam, Abu Sufyan. Ini, tetapi kok Ibnu Khattal ini yang sudah bukan saja dia masuk ke dalam masjid haram, justru dia sudah bergantung ke sitar Ka'bah. Bukan saja masuk, tetapi dia sudah lebih dari itu. Tetapi tetap saja Nabi SAW mengatakan uktulu, bunuh dia. Ini pengecualian-pengecualian yang diberikan oleh Nabi dari pengumuman tadi. Dikecualikan orang-orang tertentu. Seperti juga dikecualikan Ibnu Sarah, salah seorang juga yang Nabi sudah tumpahkan darahnya. Sudah dinilai bahwa darah ini sudah darah yang wajib ditumpahkan. Termasuk Ibnu Khattal ini. Dimanapun dia berada, dia pasti dibunuh. Ini sudah keputusan Nabi, karena memang melihat orangnya tidak akan mungkin hidupnya bisa memberikan keamanan. Diberikan juga kesempatan untuk hidup, dia tidak akan mungkin berbaik, akan berbalik menjadi orang yang baik. Dan penentangan terhadap agama pun sudah terlalu besar. Ini syariat. Syariat kembali kepada yang menetapkan syariat. Ibnu Khattal sekalipun dia berada di dalam Ka'bah dan bergantung ke tirai Ka'bah, tetap saja Nabi SAW nyatakan darahnya mesti ditumpahkan. Ini pelajaran tambahan dari hadis ini yang tidak terkait dengan bunyi bab, dan juga terkait dengan bab sebelumnya, tetapi ada pengecualian dari bab sebelumnya. Pengecualian dari bab sebelumnya, Nabi masuk ke kota Mekah membawa senjata, tetapi itu untuk berperang, dan ini yang dimaksud dengan kebutuhan, bila mana dibutuhkan. Kemudian juga halalnya darah Ibnu Khattal, sementara yang lain tidak dibenarkan oleh Nabi untuk dibunuh. Dan bahkan orang yang jumlah sekian banyak dari orang Mekah yang ada di hadapan Nabi, yang dahulunya sangat menyakiti Nabi, semuanya dimaafkan oleh Nabi. Semuanya dimaafkan oleh Nabi. Luar biasa. Dan ini diakui oleh siapapun juga. Sampai musuh-musuh Islam pun mengakui. Ketika mereka melihat sejarah ini, ini sejarah yang tidak akan berulang. Ketika Nabi berhadapan dengan orang yang sangat keras menentang, dan ketika berada di hadapan Nabi SAW, mereka semuanya dimaafkan oleh Nabi tanpa sedikit pun menyakiti mereka. Dan mereka kata Nabi, idhabu fa'antumut tulaqa, pergilah kalian semuanya, kalian sudah bebas, tidak ada satu pun, tidak akan ada yang menyakiti kalian. Ini yang berpengaruh besar terhadap keimanan mereka. Makanya setelah penaklukan kota Mekah, banyak orang-orang masuk Islam. Dan ini yang disinyalir oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika telah tiba pertolongan dan penaklukan, yaitu penaklukan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang masuk ke agama Allah ini berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong melihat masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi akibat dari kedermawanan dan lemah lembutnya Nabi, kasih sayang Nabi, dan Nabi SAW santun dan tidak pernah berdendam untuk dirinya, tidak pernah menyimpan dendam kepada siapapun juga sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hadis yang pertama. Kemudian hadis berikutnya 3232. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi wa Qutaibah ibnu Sa'id Ats-Tsaqafi wa qala Yahya akhbarana wa qala Qutaibah haddatsana Muawiyah ibn Ammar Ad-Duhni an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah Al-Ansari an Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ini berbeda dengan hadis yang tadi. Hadis tadi dari Anas bin Malik, sementara ini adalah hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah. Kata Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah. Wa qala Qutaibah dakhala yawma fathi Makkah. Dalam riwayat Qutaibah, Nabi masuk ke kota Mekah ketika penaklukan kota Mekah. Wa alaihi imamatun sauda. Ketika itu dia menggunakan serban berwarna hitam. Bi ghairi ihram, tanpa menggunakan pakaian ihram. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Qutaibah, wa fi riwayati Qutaibah qala haddatsana Abu Zubair an Jabir. Ini perbedaan sanad, tetapi hadisnya adalah menceritakan Nabi masuk Mekah ketika penaklukan kota Mekah, di kepalanya ada imamah. Imamah sudah bahasa kita, imamah adalah serban yang berwarna hitam sauda, dan dia tidak memakai pakaian ihram. Ada sedikit perbedaan antara riwayat Anas tadi, karena riwayat Anas itu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan apa? Itu apa namanya? Pelindung kepala itu apa istilahnya? Helm, helm itu naik motor. Ini untuk berperang. Ya, perlengkapan perang. Tapi sudah paham kan itu? Artinya ketika berperang dahulu, ini untuk melindungi kepala ada semacam helm yang dilapisi dengan besi. Ya, tameng. Ya, tameng kepala. Tameng kepala. Dalam riwayat Anas tadi itu yang dipakai oleh Nabi. Sementara dalam riwayat Jabir itu apa? Serban, bukan serban yang tamen itu. Serban-serban yang pelindung kepala tadi, pelindung kepala, berbeda. Lalu terjadi perbincangan di antara para ulama ketika berhadapan dengan dua hadis ini. Maka mereka mengumpulkan pemahaman dari dua hadis ini. Kata mereka, ketika Nabi masuk, ya ketika Nabi masuk belum sampai ke Ka'bah, dia masih menggunakan itu yang pertama, yaitu mighfar. Kemudian setelah ia buka, dalam hadis yang pertama juga dia buka. Ketika dia buka, kan datang seorang laki-laki mengabarkan, ya Rasulullah, itu di dalam Ka'bah ada seseorang namanya Ibnu Akhtal atau Ibnu Khatal sedang bergantung di tirai Ka'bah. Kata Nabi, bunuhlah. Jadi dia sudah buka. Dan dalam riwayat yang telah kita baca sebelum bab-bab sebelumnya, Nabi SAW kan berpidato. Berpidato. Ketika berpidato itulah dia menggunakan serban. Setelah dibukanya, Nabi SAW pakaikan serban dan dia berpidato. Jadi Jabir menceritakan sebagian dari alur cerita, sementara Anas menceritakan sebagian yang pertama. Bagian yang pertama diceritakan oleh Anas tadi, sementara bagian kedua itu cerita Jabir bin Abdullah. Maka tidak ada pertentangan antara dua hadis ini. Ya, tidak ada pertentangan. Ketika proses masuk, Nabi menggunakan mighfar. Sementara ketika sudah sampai di Ka'bah, dia buka mighfar tersebut dan dia pakai serban hitam. Dan dia saat itulah dia berpidato dengan pidato tentang keharaman tanah Mekah. Kemudian aturan-aturan haramnya tanah Mekah. Tidak boleh diganggu hewan di sana, hewan buruannya. Tidak boleh dicabut rumput-rumputnya walaupun berduri, rumput duri, dan tidak boleh dipotong pohon-pohonnya, tidak boleh dipungut barang atau benda-benda temuan. Artinya kalau seandainya kita melihat ada uang, kita tidak boleh mengambilnya. Ya kan saya ingin mencari pemiliknya. Kalau memang sudah berniat demikian, maka sampai bertemu. Kalau tidak, cari orang lain untuk mewakili. Kalau kita keberadaan kita di sana belum sampai mendapatkan pemilik dari barang tersebut, maka kita wakilkan kepada orang lain. Jadi pemungutan tadi itu membuat konsekuensi, memberikan konsekuensi yang berat kepada kita. Makanya kalau memang kita tidak berkeinginan untuk mencari pemiliknya, biarkan saja. Biarkan saja, karena Nabi SAW tidak menghalalkan untuk diambil benda yang tertinggal atau yang hilang di sana. Dan sekarang saya sudah sampaikan itu beberapa kali-kali, kalau memang sekarang sudah ada kemudahan, kita ambil dan kita serahkan ke pihak pengurus masjid haram. Di situ ada bagian yang mengurusi barang-barang hilang. Nah, ini sudah selesai urusan kita. Tetapi kalau kita ingin mencarinya, maka tidak ada limitnya, tidak ada batas akhirnya. Sampai kita bertemu dengannya, maka ini konsekuensinya sangat berat. Oleh karena itu, kalau seandainya kita sudah mengambilnya, telanjur mengambilnya, maka nanti ketika keberadaan kita di Mekah itu sudah habis, kita wakilkan orang lain. Ini saya kemarin bertemu, ya, bertemu uang 1.000 rial misalnya, 1.000 rial, dan saya sudah cari selama 4 hari di sini, tidak ada yang pemiliknya. Dan orang yang kita serahkan, wakilkan itu juga harus yang kita percaya. Jangan nanti dia selesai, tidak diumumkannya, justru dimanfaatkan uang tersebut. Jadi konsekuensinya besar. Nabi SAW juga menekankan dengan keras itu. Itu yang diumumkan dan dipidatokan oleh Nabi setelah memakai serban tadi. Itu hadis yang kedua. Kemudian, jadi hadis yang kedua ini juga menjelaskan tentang Nabi SAW masuk ke kota Mekah tidak berniat ibadah, tidak berniat ihram, tidak berniat haji, dan dia tentu tidak memakai pakaian ihram. Tidak memakai pakaian ihram. Masih tersisa di bawah bab ini beberapa hadis lagi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته